babe datang ayo tang tang kok gatel ayo tang telur kang se ayo se sewot betul mulutnya be duit tang be nyanyi rumah babe be rumah tang be babe udah gajian tuh be tang be. Yeah, go out, turn.